hari Tarwiyah. Dan bahwasanya wukuf itu tanggal 9 Dzulhijjah, bukan 10 Dzulhijjah. Kita tahu bahwasanya wukuf itu di Padang Arafah, bukan di dekat Ka'bah. Dari mana kita tahunya? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, seluruh penjelasan Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an, cara mengamalkannya telah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh kata Allah, telah ada teladan yang baik pada diri Rasul untuk kalian, wahai kaum mukminin. Bagi orang-orang yang mengharapkan ridha Allah dan mengharapkan kehidupan akhirat. Dan orang-orang yang banyak berzikir mengingat Allah. Tanda-tanda orang yang menjadikan Nabi, atau tanda-tanda orang yang selalu banyak berzikir, orang-orang yang mengharapkan ridha Allah, tidak mengharapkan ridha manusia, orang-orang yang mengharapkan kehidupan akhirat, tidak pernah lalai dengan kehidupan dunia, adalah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Teladan yang baik dalam seluruh urusan Islam. Dalam urusan membina rumah tangga, Nabi Muhammad yang terbaik. Dalam urusan bertetangga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Dalam urusan beribadah, tata caranya, jumlahnya, waktunya, Nabi Muhammad yang terbaik. Dalam urusan beriman, tata cara beriman, tata cara berakidah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Maka dalam ayat ini kita tahu bahwasanya seluruh urusan Islam, seluruh urusan keagamaan dalam Islam ini telah dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebagai umatnya yang cinta beliau, yang menghormati beliau, akan selalu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an tentang kedudukannya. Kajian kita di malam hari ini ingin mencoba mengenal lebih dekat lagi siapa nabi kita ini, yang kita hormati, yang kita cintai, yang kita selalu bersolawat di waktu-waktu bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa nabi kita? Antara lain yang kedua, ayat yang menyebutkan tentang beliau, atau tepatnya yang ketiga pada malam hari ini, adalah Allah mengatakan, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Segala perintah yang datang dari Rasul, kata Allah, hendaknya kalian amalkan. Dan segala yang dilarang oleh Nabi, oleh Rasul ini, kata Allah, maka segera tinggalkan. Subhanallah. Kita mulai mengenal lebih jauh kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para hadirin yang saya muliakan, saudara saya seiman seislam, kalau kita mendengar sebuah hadis dari Nabi berisi perintah, baik terkait dengan rumah tangga kita, perintah dan bimbingan Nabi terkait dalam urusan akhlak dan budi pekerti kita, ataupun dalam urusan-urusan lainnya dalam Islam, maka segera diamalkan. Sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, apabila kita mendengar sebuah hadis Rasulullah yang berisi larangan, maka kita sebagai umatnya hendaknya segera meninggalkan larangan tersebut. Kaum muslimin yang saya hormati, ya, Nabi Muhammad adalah Nabi kita semuanya. Kita semua mencintai Rasul dan wajib mencintainya. Namun, cinta kepada beliau harus ada bukti kecintaan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita dengarkan ayat di dalam surat Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada kaum mukminin, jika kalian benar-benar mencintai Allah, secara otomatis orang yang cinta Allah pasti cinta Rasul. Maka kata Allah, katakan kepada kaum mukmin, ikutilah aku, yakni ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taati Nabi. Sehingga bukti kecintaan kita kepada Allah, bukti kebenaran cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mentaati beliau. Kaum muslimin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada kita. Sangat sayang kepada kita. Dan ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan tentang Nabi Muhammad, bil mu'minina raufur rahim. Dan Rasul yang aku utus kepada kalian ini adalah sangat rauf, sangat sayang dan sangat kasih terhadap kaum muslimin. Terhadap kalian, kaum mukminin. Ya, kecintaan Nabi Muhammad kepada kita melebihi kecintaan ibu kita sendiri kepada kita. Sampai-sampai ketika di suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabatnya yang mulia yang bernama Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an di hadapan beliau. Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Iqra 'alayya Al-Qur'an." Bacakan wahai Ibnu Mas'ud Al-Qur'an di hadapanku. Ibnu Mas'ud terkejut, kaget. Ya Rasulullah, aqra'uhu 'alaika wa 'alaika unzil? Apakah pantas aku membaca Al-Qur'an di hadapanmu sementara Al-Qur'an itu kepada engkau diturunkan? Engkau sudah hafal Al-Qur'an. Al-Qur'an sudah ada di dadamu. Maka Rasulullah menjawab, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Aku merasa senang mendengar bacaan Al-Quran dari orang lain. Maka mulailah Abdullah bin Mas'ud membacakan Al-Quran. Dari awal Al-Quran setelah surat Al-Fatihah, kemudian membacakan Al-Baqarah. Kemudian Ali Imran, kemudian surat An-Nisa. Dan Rasulullah mendengarkan. Sampai pada sebuah ayat. Di sana Allah menyatakan, وَجَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. Ingatlah kata Allah, ketika setiap umat di hari kiamat Allah datangkan saksi yang mempersaksikan bahwa Allah telah menurunkan syariat dan para nabi telah menyampaikan syariatnya dan perintah-perintahnya. Maka engkau wahai Muhammad, aku jadikan saksi di hari kiamat terhadap umatmu bahwa engkau telah menyampaikan syariat, bahwa engkau telah menunaikan tugas. Maka Rasulullah meneteskan air mata, menangis, kemudian mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, hasbuka, hasbuk, cukup, cukup, cukup. Enggak tahan Nabi. Terbayang bagaimana nanti di hari kiamat Allah mengatakan kepada beliau, kenapa umatmu melakukan seperti ini? Tidakkah engkau sampaikan bahwa ini dilarang? Bahwa ini telah kau perintahkan? Sudah ya Allah, aku sudah menyampaikan. Tapi umatku tidak mau. Umatku melanggar. Menangis Nabi. Enggak tega melihat umat. Para hadirin yang saya muliakan. Benar-benar Rasulullah SAW adalah sebuah seorang Nabi, seorang Rasul yang agung, yang mulia, yang besar. Kita sebagai umatnya, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperkenalkan oleh Allah tentang siapa Nabi kita ini dalam banyak ayat Al-Quran. Antara lain, Allah mengatakan, "Ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak sepantasnya bagi kaum mukminin pria ataupun kaum mukminah wanita, ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, telah memerintahkan dan menurunkan sebuah syariat, masih saja mukminin dan mukminah itu mencari aturan-aturan alternatif lain selain aturan dan keputusan Allah serta Rasulnya. Barang siapa yang melanggar aturan Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Na'udzubillah min dzalik. Dari sini kita tahu, kalau kita mendengar ayat Al-Quran berisi perintah, atau mendengar hadis Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berisi perintah, walaupun bertentangan dengan seluruh umat manusia di muka bumi, maka harus dikedepankan aturan Allah dan Rasulnya. Walaupun bertentangan dengan aturan manusia, tetap perintah Allah dan Rasulnya dikedepankan. Jangan sampai perintah Allah dan Rasulnya dinomorduakan. Misalkan dengan alasan, sudah ada perintah dari Nabi untuk melakukan ini, melakukan itu. Ada dari umat yang mengatakan, sekarang ini bukan zamannya. Sekarang ini enggak cocok. Subhanallah. Subhanallah. Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta sejak dahulu hingga hari kiamat. Syariat Nabi Muhammad cocok sejak zaman beliau berdakwah sampai zaman khilafah Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali radhiyallahu anhum, cocok sampai masa para ulama kita hingga hari ini dan besok sampai hari kiamat. Enggak perlu direvisi. Tidak perlu untuk diadakan pengkajian ulang, enggak perlu. Beda dengan aturan manusia. Kemarin bisa cocok, hari ini enggak cocok. Kemarin bisa sesuai dengan kehidupan manusia, besok lusa sudah enggak sesuai lagi. Tetapi kalau aturan Allah, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai hari kiamat, hancurnya langit dan bumi ini dan selesainya kehidupan. Kaum muslimin yang saya muliakan, kembali kita ingin mengenal lebih jauh kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'an. Al-Qur'an mengenalkan kepada kita siapa Nabi kita yang setiap hari kita bersaksi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kami bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Tiap hari mendengarkan suara azan dalam 5 waktu. Pasti ada ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika sholat, kita bertasyahud, kita mengucapkan juga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dijelaskan oleh para ulama, apa makna ucapan kita, persaksian kita bahwasanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya saya bersaksi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Apa maknanya? Para ulama kita sejak dahulu menjelaskan, maknanya adalah ta'atuhu fima amar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara' fahuwa 'abdun fala yu'bad wa rasulun fala yukadzdzab. Makna ucapan kita asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah ketaatan kepadanya dalam perintah-perintah yang diperintahkan. Yang kedua, meninggalkan segala larangan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, makna ucapan kita asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah untuk tidak kita ini beribadah kepada Allah kecuali dengan tata cara dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah seorang hamba. Hamba Allah, abduhu wa rasuluh. Seorang hamba seperti kita hamba, wajib kepada Nabi Muhammad untuk beribadah seperti juga wajib kepada kita. Beliau adalah manusia biasa yang tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan, maka tidak boleh diibadahi. Nah, para hadirin yang saya muliakan, dan beliau adalah seorang rasul yang tidak boleh didustakan berita-beritanya. Contoh misalkan berita yang datang dari Nabi, walaupun tidak sesuai dengan kata manusia, tidak sesuai dengan sains, tidak sesuai dengan hasil penemuan manusia. Contohnya Rasulullah memberitakan kepada kita bahwasanya di hari kiamat nanti matahari akan terbit dari arah barat. Ilmu fisika mengatakan, wah berat, nggak mungkin, karena ini berotasi. Kalau berputar arah akan terjadi benturan yang besar sebelum dia terbit dari barat. Akal nggak bisa menerima. Subhanallah. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Enggak ada yang berat bagi Allah untuk merubah pergerakan seluruh makhluknya. Contoh lagi, Rasulullah memberitakan, "Idza waqa'adz dzubabu fi syarabi ahadikum fala yanzi'annahu hatta yaghmisahu." فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالْأُخْرَى شِفَى. Kalau ada seekor lalat menghinggap di air minum kalian, maka jangan langsung diambil lalat itu sebelum kau celupkan. Celupkan, kata Rasulullah. Karena pada salah satu sayapnya mengandung racun, dan sayap yang lainnya mengandung penawarnya. Hadis ini ada di dalam kitab Sahih al-Bukhari. Saya kira setiap muslim mengenal itu, namanya kitab Sahih al-Bukhari. Nah, ada seorang mengatakan, saya tidak bisa percaya hadis ini sampai para ilmuwan di Eropa membenarkannya. La haula wala quwata illa billah. Apa beratnya bagi Allah untuk menciptakan seekor makhluk yang namanya lalat? Salah satu sayapnya mengandung racun dan sayap yang lainnya mengandung penawarnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dan memberitakan itu dari logika beliau, bukan dari akal pikiran beliau, tetapi itu adalah wahyu. Allah mengatakan di dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah dia Muhammad Rasul itu berbicara dari hawa nafsunya. Semua yang diucapkan oleh Nabi itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti benar beritanya. Walaupun akal manusia yang lemah ini enggak mampu mencernanya. Ini contoh bentuk makna pernyataan kita. Ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. Kita kembali kepada ayat-ayat Al-Quran. Namun sebelum saya melanjutkan, waktu Isya jam berapa, Pak? Azan jam berapa? Jam berapa? 7.40. Sekarang kita jam 10 menit lagi insyaAllah. Para hadirin yang saya muliakan, di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengenalkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun." Di dalam surat An-Nisa. "Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum." ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Ayat ini dimulai oleh Allah dengan sebuah sumpah, menunjukkan bahwa permasalahan yang akan disebutkan sangat serius. Kalau ada ayat Al-Quran dimulai dengan sumpah, menunjukkan topik dan tema yang akan dibahas dan disebutkan adalah permasalahan yang sangat-sangat penting. Dan umat harus memperhatikan. Allah mengatakan, "Fala wa rabbik." Dan demi Rabbmu, wahai Muhammad. Demi Tuhanmu, wahai Muhammad. La yu'minun. Tidaklah mereka beriman, walaupun sudah mengaku beriman. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka mau menjadikan engkau, wahai Muhammad, sebagai hakim pengambil keputusan dalam setiap permasalahan yang mereka perselisihkan. Ada perselisihan rumah tangga antara suami dengan istri. Kalau suara saya didengar, dimatikan gak apa-apa. Ada permasalahan rumah tangga antara seorang suami dengan istrinya. Maka hendaknya dua insan ini, suami maupun istri, siap menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengambil keputusan dalam permasalahan rumah tangganya. Kalau Nabi Muhammad menyatakan kepada suami atau untuk suami, kamu harus berbuat begini, maka ditaati perintah Nabi. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kepada istri untuk melakukan hal ini dan hal itu terkait hak suaminya, maka istri yang mukminah ini wajib untuk mentaati keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam permasalahan bertetangga, bermasyarakat, dalam permasalahan ibadah, dalam permasalahan keimanan, semua permasalahan yang diperselisihkan, kata Allah, umat ini harus menjadikan Nabi Muhammad sebagai pengambil keputusan dalam setiap permasalahan tersebut. Boleh jadi seorang hamba atau dua insan pembina rumah tangga, dan seterusnya, secara zahir yang nampak menerima keputusan Rasul. Bimbingan Nabi, perintah Nabi, meninggalkan larangannya secara zahir. Tapi Allah lanjutkan dalam ayat yang sama. Allah melanjutkan ayat tersebut. Sekali lagi, wahai saudaraku, se-Islam dan se-iman. Mari kita perhatikan betapa besar kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah melanjutkan. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتُ. Kemudian mereka setelah menerima secara zahir, tidak didapati dalam jiwa-jiwa mereka, dalam hati mereka, rasa berat hati terhadap keputusanmu. Secara zahir mungkin manusia melihat, oh Masya Allah, sudah mau menjalankan perintah Nabi. Masya Allah istri, mau meninggalkan larangan Rasulullah. Tapi secara batin, secara hati, hanya Allah yang tahu. Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di balik sanubari manusia ini. Boleh jadi secara zahir, tapi secara batin kita juga harus tunduk patuh dengan penuh keikhlasan kepada Nabi Muhammad. Dan Allah akhiri ayat ini dengan wa yusallimu taslima, dan berserah diri kepada keputusan Rasul dengan sebenar-benar berserah diri. Kaum muslimin yang saya muliakan, sungguh Nabi Muhammad itu besar di hati kita. Agung dan mulia di dada kita. Agung dan mulia di hadapan kaum mukminin. Sebagaimana Nabi Muhammad itu agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk yang terbaik dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Makhluk tercinta di sisi Allah adalah Nabi kita Muhammad SAW. Allah lebih cinta kepada Nabi Muhammad dibandingkan seluruh malaikat sekalipun, bahkan sekalipun Jibril. Allah lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Pimpinan para Nabi, pimpinan para Rasul. Alaihi salatu wassalam. Kita pindah kepada ayat berikutnya di dalam surat An-Nur. Kembali Allah mengenalkan kepada kita siapa utusannya ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nur, di akhir-akhir surat An-Nur, Allah mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah أو يصيبهم عذاب أليم. Sebelum saya menjelaskan tentang ayat ini, maaf saja para hadirin, maafkan saya kalau saya berbicara dengan lantang seperti ini. Tidak ada tawa di majlis kita, tidak ada senyum di majlis kita. Karena memang demikian Rasulullah mendidik sahabatnya. Di majlis-majlis Rasul, para sahabat menangis. Rasulullah berbicara, kadang-kadang merah wajah Rasul, memerah. Sekarang kita sering mendengar, melihat kajian-kajian keagamaan disertai dengan senyum dan tawa. Yang kadang-kadang membuat kita lupa. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah mendidik umat. Di ayat ke-63. Surat An-Nisa ini Allah mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri, waspadalah orang-orang yang selalu menyelisihi perintah Rasul. Kata Allah waspada, yang mengancam kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memiliki lautan yang tidak jauh dari kampung kita, yang memiliki gunung tidak jauh pula dari kampung kita. Allah yang punya bumi tempat kita duduk dan berjalan di atasnya. Kalau suatu waktu Allah, semoga tidak. Kalau suatu waktu Allah marah karena kemaksiatan kita, karena pelanggaran kita kepada nabinya, tidak berat bagi Allah untuk memerintahkan lautan, memuntahkan airnya. Semoga Allah lindungin kita semuanya. Semoga Allah lindungin kaum muslimin. Semoga Allah lindungi kampung-kampung dan negeri-negeri muslimin. Tetapi ini sebuah evaluasi, sebuah pelajaran bagi kita, saya dan semua saudara saya seiman. Saya banyak dosa, saya harus meminta ampun kepada Allah. Tetapi kita harus bersama-sama, bekerja sama untuk mempertahankan iman, mempertahankan takwa, mempertahankan Islam. Allah melanjutkan dalam ayat ini. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Waspadalah orang-orang yang selalu menyelisih perintah Rasul. Antusibahum fitnah Au yusibahum azabun alim. Akan menimpa kepada mereka sebuah fitnah. Apa maksud daripada fitnah? Bagaimana tafsir kata-kata fitnah dalam ayat ini? Dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas. Anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belajar Islam dan Al-Quran langsung dari Nabi. Beliau mengatakan fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah penyakit hati. Menimpa kepada orang yang menyelisihi perintah Rasul, penyakit kolbu. Dalam bentuk hatinya ini enggan untuk berbuat amal soleh. Senangnya itu melanggar. Hatinya ini enggan untuk berbuat ketaatan. Senangnya berbuat kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau penyakit yang kena adalah liver kita, kanker liver, maksimal adalah kita wafat. Tapi kalau penyakit kolbu, yang tempatnya takwa dan tempatnya iman berpenyakit, kesengsaraan itu berlanjut sampai akhirat. Orang boleh sakit jantung, orang boleh sakit livernya, tapi dia orang yang bertakwa, dia orang yang mukmin, yang beramal soleh. Setelah itu dia wafat, insya Allah dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia, yang abadi di akhirat sejak dikubur dia. Mendapatkan nikmat-nikmat kubur. Tetapi kalau yang ditimpa itu adalah hati tempat iman, hati tempat takwa, maka ini musibah berlanjut sampai akhirat nanti. Kaum muslimin, saudara saya se-Islam yang saya cintai, Allah melanjutkan dalam ayat ini, au yusibahum adzabun alim, atau akibat mereka menyelisih perintah-perintah Rasul, akan datang azab yang pedih, yakni di dunia dalam bentuk malapetaka, bencana alam, penyakit, dan yang lainnya. Sudah berlalu sejarah. Kita bukan manusia pertama, bukan generasi pertama hidup di muka bumi. Tapi telah berlalu generasi-generasi sebelum kita. Telah banyak sejarah yang kita dengar. Banyak kaum, negeri, binasa, hancur akibat kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah dan Rasul-Nya. Kondisi ini sangat emergensi. Alhamdulillah malam hari ini kita berada di masjid. Allah takdirkan kita berada di masjid bukan karena kekuatan kita, bukan karena ilmu kita, tapi karena pertolongan Allah. Di waktu yang sama sekarang ini, saya yakin bapak-bapak dan teman-teman yang lainnya mengetahui masih ada saudara-saudara kita muslimin yang belum sholat. Masih ada saudara-saudara kita muslim yang masih di jalan raya dengan sepeda motornya dan mobilnya. Tidak peduli dengan panggilan azan. Muazzin mengatakan, hayya ala sholah, hayya ala sholah. Mari menuju kepada sholat, mari menuju kepada sholat. Saudara kita, kadang masih ada tetangga kita. Kadang-kadang mungkin anak sebagian daripada kaum muslimin. Tidak sholat. Subhanallah. Ya subhanallah. Ini adalah tugas kita semuanya. Tidak ada yang bisa dijadikan kambing hitam dalam hal ini. Semua kita bertanggung jawab di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, kita tidak boleh putus asa. Kita harus berbuat. Kita harus bangkit. Menyampaikan ilmu Islam, Al-Quran, dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghiasi rumah tangga kita dengan ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampaknya sudah mendekat waktu sholat isya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada satu dua patah kata yang kurang berkenan dalam kesempatan yang sangat singkat ini. Tidak lain saya sampaikan ini sebagai bentuk kecintaan saya kepada saudara-saudara saya seiman, dan saya bukan lebih baik, lebih utama dari para hadirin semuanya. Semoga Allah mengampuni dosa saya dan Allah beri rahmat kepada kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.